الحمد رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan matan dan sebagian dari syarah Ilam Arsyadakallah li ta'atihi. Siapa yang mau baca selain Abu Yazid? Antum baca atau hafal? Hah? Lu hafal. Ya sudah, baca aja dulu. PR-nya hafal nanti. Ini kalau kita di Yaman ya, ataupun di pondok-pondok lainnya disuruh hafal. Kenapa disuruh hafal? Karena semakin kuat ya ingatan seseorang terhadap suatu pendalilan, maka itu akan membantunya nantinya ketika dia membutuhkan dalil ya. Ima ketika dia mengajar, ima ketika dia menjelaskan suatu perkara kepada orang, ima menjawab pertanyaan dan seterusnya, itu akan menguatkan dirinya dengan hafalan matan tadi dan juga menguatkan pemahamannya. Sebelumnya ya, kita belum membahas ya tentang ucapan musannif ya, bahwasanya fa inna haula'i thalathun unwanu sa'adah ya, fa inna haula'i thalatha unwanu sa'adah. Apa kemarin unwanu sa'adahnya tiga macam? Karena sungguhnya inilah ya tiga macam dari alamat kebahagiaan. Abang kemarin disebutkan, hah? Idza u'tiya syakara, ya, jika dia diberi bersyukur. Kemudian wa idza ibtuliya sabara. Kemudian yang ketiga wa idza aznaba istaghfara. Ya. Sekarang kita pengen tahu apa itu as-sa'adah ya. Apa itu arti kebahagiaan? As-sa'adah diddu syaqawah. Ya. As-sa'adah ini lawan dari kesengsaraan. Kebahagiaan ini lawan dari kesengsaraan. Wahiyya ma'unatallahi lil insan ala nailil khair. Bahwasanya yang namanya as-sa'adah ini adalah pertolongan Allah kepada manusia ya, dalam mendapatkan suatu kebaikan. Siapa yang mengetahui a'zamu sa'adah? Ya. Kebahagiaan yang paling besar bagi seorang manusia apa? Siapa yang pernah mendengar dari ucapan ulama ataupun ucapan asatidah, kebahagiaan yang paling besar apa? Hah? Itu nikmat yang paling besar. Ini kebahagiaan. Hmm? Wa'adamu sa'adat, dan yang paling besar, yang paling besarnya dari kebahagiaan, atau kebahagiaan yang paling besar adalah al-jannah. Qala Allah Ta'ala, wa ammal ladhina su'idu fa fil jannah. Ya, surah Hud. Dan adapun orang-orang yang diberikan kebahagiaan, maka tempatnya di mana? Di jannah ya. Kalau jannah ini ya, kalau terjemahkan tidak cocok, artinya surga ya. Ya tidak apa-apa, kita mengikuti bahasa Indonesia. Tapi kalau mau menyebutkan ya, ahsannya sebutkan jannah saja, karena jannah juga sudah di bahasa Indonesia kan ya. Wa'adamu syaqawah bah. Nah ini sudah, berarti lebih mudah jawabannya. Dan yang paling besarnya dari kesengsaraan apa? An-nar, masya Allah ya. Ya, makanya diketahui jawaban itu ya. Seorang mengetahui hasil jawaban, ya, bisa dengan mengetahui lawannya dahulu. Ya, ini cara efektif untuk mengetahui suatu pertanyaan atau suatu jawaban, ya, dengan lawannya terdahulu. Wa'adamu syaqawa an-nar, lidhalika qala Allah Ta'ala, fa'ammal ladhina syaqu fa'finnar. Ya. Dan adapun orang-orang yang diberikan kesengsaraan, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Qala al-'allamah Ibn al-Qayyim fi muqaddimati kitabih Al-Wabil as-Sayyib, inna hadhihi al-umur ats-tsalatsa, sesungguhnya tiga perkara ini dia adalah alamat kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahihi fid dunyahu wa akhirahu, dan juga ini merupakan alamat ya kemenangan dia di dunianya dan di akhiratnya. Wa la yanfaqqu abdun anha abadan, ya, dan seorang hamba tidaklah dapat terpisahkan dari perkara-perkara tadi atau tiga perkara tadi selama-lamanya. Fa innal 'abda da'imun taqallubi baina hadhil atbaq. Karena sesungguhnya seorang hamba ya selalu ya taqallub, artinya berputar atau berbalik ya, berputar balik baina hadhil atbaq, dari ketiga tabaqat ini ya, ketiga perkara ini ya. Itulah alamat kebahagiaan ya. Jika diberi apa? Bersyukur. Jika tidak diberi, bersabar. Jika berdosa, istighfar. Pasti ya, manusia pasti akan mengalami ini ya. Dan inilah intaha wal usulu allati tubna 'alaiha sa'adah sa'adatil 'abdi wal usul allati tubna 'alaiha sa'adatul 'abdi thalathah. Nah, ini kita akan mengetahui, dan pokok ya, pokok yang dibangun ya di atasnya, di atas tiga perkara ini ya, 'alaiha sa'adatil 'abd, yang di atasnya terdapat kebahagiaan seorang hamba, ini ada tiga ya. Semuanya ini disebabkan oleh tiga pokok tadi Ya. Walikulli wahidin min hadid. Ya, walikulli wahidin min hadiddun. Dan dari setiap ya, atau dari masing-masing dari tiga usul tadi, ya. Ini bukan lagi perkara tiga tadi ya, alamat tadi, tapi ada usulnya. Ya. Ada penyebabnya, ada dasarnya. Kenapa ketika seorang diberi bersyukur? Kenapa ketika dia diuji bersabar? Kenapa ketika dia berdosa dia beristighfar? Ini ada pokok dasarnya, ya, yang dibangunlah di situ kebahagiaan seorang hamba. Ya. Faman faqada dzalikal aslu hasala ala diddihi. Maka barang siapa yang dia kehilangan ya, pokok-pokok tersebut, pasti dia akan jatuh kepada lawannya tadi. Ya. Pasti dia akan melakukan lawan dari ketiga asal pokok tadi dibangunnya ya, kebahagiaan seorang hamba. Ya. Yang pertama at-tauhid, ini pokok yang pertama, ini pokok yang paling mendasar ya, yang menyebabkan seorang hamba itu bahagia. Ya. Menyebabkan seorang hamba itu bahagia ini adalah at-tauhid. Apa lawannya? Wadiddu syirk, ya. Jika seorang hamba, ya, seorang manusia, dia tidak bertauhid, berarti apa? Jatuh kepada syirik. Dan sebaliknya, jika dia tidak melakukan kesyirikan, berarti dia bertauhid, ya. Ini sudah, pasti sudah ya, melakukan. Dan pasti kata ulama akan saling bertentangan, tidak mungkin kedua-duanya menyatu ya. Seorang yang bertauhid tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Ya, seorang yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah dia melakukan yang namanya tauhid. Ya. Maksudnya bersama-sama ya, dalam satu waktu. Ya, seorang yang melakukan syirik bisa jadi dia melakukan tauhid. Kenapa? Kapan? Ketika dia bertaubat. Ya. Dari kesyirikan tadi. Ketika dia melakukan kesyirikan, tapi dalam satu waktu kata ulama tidak akan mungkin dua-duanya ini terlaksana pada seorang hamba dalam suatu waktu atau dalam satu waktu. Yang kedua as-sunnah. Yang kedua sunnah. Lawannya apa? Bid'ah. Wadidduha bid'ah ya. Dan ini juga ya. Seorang hamba ya sudah mengenal Islam, sudah mengenal ya inti pokok dari ajaran Islam. Apa inti pokok dari ajaran Islam yang dibawa oleh para rasulnya? Apa? At-tauhid ya. Nah, dalam ajaran Islam kita setelah bertauhid kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti siapa? Mengikuti rasulnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dikenal juga ya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan lawan dari sunnah Nabi bid'ah ya. Ini sudah kita tidak panjang lebar. Kalau mau panjang lebar nanti pembahasan sunnah dan bid'ah ini pada kitab-kitab yang mutawalat ya. Asalis. Yang ketiga at-ta'ah ya, ketaatan ya, lawannya apa? Lawannya apa? Hah? Kemaksiatan ya. Taat lawannya maksiat ya. Wadidduha al-ma'siyah. Inilah tiga usul tadi. Nah, dari tiga usul inilah maka terciptalah tadi ya seseorang melakukan apa saja ya, ketika disusun atau dibangun dari ketiga usul tadi, ya, insya Allah, ya, kalau dia mengetahui tiga usul kebahagiaan tadi, insya Allah orang tadi, ya, akan bahagia, akan bahagia, ya, di dunianya maupun di akhiratnya. Coba sekarang, ya, kita kasih soalnya. Ketika dia bertauhid, ya, kemudian mengikuti sunnah, kemudian dia juga orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, setiap perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, apa? Dia tinggalkan pasti sudah. Setiap perkara yang Allah perintahkan, dia laksanakan. Idza utiya, apa? Allah berikan, jika kalian diberi maka bersyukur. La in syakartum lazidannakum. Ya. Kemudian wa idza tuliya sabara, ya. Jadi namanya ubtuliya, ya, yang namanya cobaan, namanya musibah ini bukan yang kasat mata saja, yang kita bisa lihat saja, ya, secara kasat mata kita. Ya. Gempa bumi, apa ini, yang namanya musibah tadi, ya. Semua perkara-perkara yang menyedihkan kita, ya. Semua perkara-perkara yang membuat, ya, hati kita ini rasanya sedih, rasanya gelisah, gumam, dan seterusnya, ya, inilah, ya, bisa dimaksudkan dengan musibah, ya. Jadi kalau orang awam, ya, menyebut musibah ini, ya, segala sesuatu, ya, yang menjadikan dia, yang terlihat oleh keadaan ataupun yang bisa dilihat, yang langsung dirasakan, dan seterusnya. Ya. Adapun kita juga, adapun kaum muslimin ahlus sunnah, ya, ketika, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memerintahkan, ya, kita untuk bersabar, ya, maka kata ulama kemarin sabar itu ada berapa? Hah? Ada tiga sabar dalam ketaatan pada Allah, kemudian sabar dalam kemaksiatan, kemudian sabar dalam apa? Ya, musibah tadi yang terakhir, ya. Nah, kalau orang awam masuk mana? Musibah saja, kan? Kalau ahlus sunnah tadi, ya, hendaknya kita juga bersabar, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Hendaknya kita juga bersabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Itulah juga namanya ujian bagi kaum muslimin. Tapi kalau orang awam melihatnya apa? Satu itu aja. Sabar ketika mendapatkan apa? Musibah, ya. Dipahami, ya? Dipahami ini? Jadi jangan samakan, ya. Kita sekarang sudah berilmu, jangan lagi, ya, kita menyangka bahwasanya sabar itu cuma sebatas itu aja. Tapi tidak, ya. Antum juga, ya, dalam ketaatan itu harus sabar, ya. Dalam meninggal kemaksiatan itu juga harus sabar, perlu sabar. Karena yang namanya ketaatan, ya, ada masa-masa futur, ya. Tahu futur? Apa? Ada masa-masa malasnya. Ya, dan setiap manusia pasti akan mengalami masa futur tadi. Dipahami ini? Sekarang kita akan masuk pada pembahasan ar-rusydu. Ya. Kalau i'lam sudah paham ya semua ya. I'lam sudah paham artinya. Hah? I'lam apa artinya? Hah? Ilmu ilah. Apa antum? Setuju dengan ilmu ilah artinya? Antum? Tadi sudah kita terjemahkan kemarin. I'lam. Apa Abu Yazid? Hah? Ketahuilah ya. Bisa juga ilmu ilah ya. Tapi maksudnya di sini, i'lam di sini kalimat at-tanbih itu ulama. Ya. Kalimat untuk memberikan peringatan. Jadi tujuannya agar kun ya mutahayyian mutahaf mutafahiman lima yalqa ilaika min minal ma'lum minal ulum. Ya. Hendaknya engkau tadi siap. Hendaknya engkau tadi siaga. Ya. Hendaknya engkau juga menyiapkan pemahamanmu. Siap. Ya, i'lam. Ya. Ketahuilah tentang apa yang akan diberikan kepadamu dari suatu ilmu. Ya. Pahami ya, ti'lam sudah sekarang. Artinya ketahuilah ya. Bisa juga terjemahan ilmu ilah ya. Tapi di sini kalau dari segi konteks bahasanya ya bukan artinya ilmu ilah, artinya menyuruh supaya bersiap ya, konsentrasi yang penuh agar nanti bisa memahami apa yang akan diberikan oleh muallif di sini. Qauluhu arsyadakallah. Ya, ini kita membahas arti rusyd ya. Kalau kemarin belum dijelaskan ya arti rusyd. Ya, enggak ada ya kemarinnya. Langsung pengertian al-Hanifiyah. Ar-rusyd ya. Kita langkus-langkus, kita cari yang ringkasnya saja ya. Ar-rusydu diddul ghayy. Ya. Ar-rusyd ini. Rusyd ini bisa banyak artinya, bisa jalan yang lurus, bisa kebenaran, bisa petunjuk. Ya. Nanti kita ketahui apa itu di sini nanti. Ar-rusydu diddul ghayy. Nanti ghayy juga kita tahu, apa itu ghayy. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy." Ya. Ya. Telah jelas ya jalan kebenaran dari jalan kesesatan. "Faman lakum faman lam yakun rasyidan fa huwa imma ghawin wa imma dhalin." Ya. Maka barang siapa ya yang dia tidak berada di dalam suatu kebenaran, ya, maka dia akan berada, bisa jadi dia itu gawin, nanti gawin dijelaskan, bisa jadi juga dia dolin, ya. Jadi beda ya antara gawin dengan dolin. Kalau secara bahasa Indonesia artinya sesat. Sama artinya gawin sama dolin artinya sesat ya. Sama. Tapi secara bahasa, secara syar'i, sebutkan ulama ini berbeda. Nanti kita akan mengetahui ma dalla sahibukum wa ma gawa ya. Jadi tidaklah sahabat kalian itu sesat dan tidak pula dia sesat juga. Atau kalau diterjemahkan di Al-Quran keliru ya. Nah di sini nanti kita akan mengetahui. Fal ghawi, adapun ghawi, nanti gowa ya. Kita mencari di kamus sendiri gowa ya. Ghawi man ta'amada khilafal haqq. Adapun orang-orang yang gawi ini, dia adalah orang yang memang menyengaja untuk menyelisih al-haq. Ya. Memang sengaja mereka untuk menyelisih apa? Al-haq. Sengaja. Ya. Adapun dhal berarti apa? Kira-kira? Hah? Kalau tadi menyengaja untuk menyelisih kebenaran, berarti apa? Sengaja untuk sesat. Memang pilihannya untuk sesat. Siapa contohnya yang memilih untuk sesat? Biasa. Musuh utama kaum muslimin. Iblis laknatullah alaih. Ya, paham ini? Ada pun dol. Jadi apa dol ini? Yang tidak, kalau tidak sesat, yang tidak sengaja, malam ya ta'ammad ya, yang tidak sengaja menyelisihi kebenaran. Dipahami? Dipahami ini? Contohnya siapa? Nasrani. Tahu ceritanya? Tahu cerita Nasrani? Jadi mereka tuh dibodohi oleh Yahudi. Dibikinkan kitab oleh Yahudi, mau jua. Dikiranya agama dia memang. Mau jua dibodohi. Dan banyak cerita-cerita dari ulama bahwasanya yaum Yahudi ini adalah ya, makanya dia sering memutarbalikkan kitab-kitab Allah. Sampai sekarang Islam juga dibikinnya juga dengan siapa? Dengan Syiah. Dan mereka mengaku punya apa? Al-Quran. Yang namanya Al-Quran apa? Al-Quran Fatimiyah. A'udzubillah ya. Syaitan. Ya. Itulah ya tujuan syaitan ya. Kawin ini apa tadi perbedaannya kalau kawin menyengaja untuk sesat, memilih ya, dia pilih memang jalan kesesatan. Adapun dhalin orang yang tidak sengaja ya, sudah tahu contohnya juga ya. Dan juga diketahui di sini ar-rusyd ini, nah makanya Nabi bilang tadi ar-rusyd ini artinya petunjuk. Huda artinya apa? Huda petunjuk juga. Nah, lalu apa perbedaan di antara keduanya? Ya. Kata ulama, idza afrada kullum minhuma tadammanal akhar atau tadammanal akhar. Ya. Jika ya ar-rusyd dan huda ini disebutkan satu saja, imarusdu saja atau huda saja, maka kalimat rusyu tadi bisa diartikan huda juga. Ya. Dia saling menyatu jadinya. Menyatu jadinya. Kalau disebutkan satu saja, pilih antum mau menyebutkan huda masuk dalamnya rusyu. Antum mau menyebutkan rusyu masuk dalamnya huda. Wa idza qarana ahaduhuma bil akhar fal huda huwal ilmu bil haqqi war rusydu huwal amalu bihi wa didduhuma al ghay wat tibail hawa. Qala Ibnu Qayyim fil ighathah. Dan jika ya kedua kalimat tadi ya digandengkan, jadi misalnya antum mau menyebutkan ar-rusydu wal huda. Ya. Antum gandengkan dua-duanya. Jadi maknanya ya mereka mempunyai makna masing-masing. Fal huda huwa ilmu bil haq. Adapun huda dia ini mengetahui tentang kebenaran. Adapun rusyd ya, rusyd ini dia itu adalah amalan setelah ilmu tadi. Amalannya. Amalan dari ilmu tentang kebenaran tadi. Wadidduhuma dan lawan dari keduanya al-ghoi. Ya. Apa tadi al-ghoi tadi? Hah? Artinya? Hah? Orang yang menyengaja untuk sesat, wattiba'il hawa, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Al-ghaya artinya sesat juga ya. Sama dol, jadi walad dolin, orang sesat. Ya, sama dengan juga gawin, sama. Tapi kalau gawin tadi apa? Hah? Sengaja contohnya iblis laknatullah alaih. Kemudian kalau yang tidak menyengaja tadi, contohnya Nasrani lah, maka sebutkan walad dolin ya. Paham ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, kita tutup ini. Ya. Pertanyaan dah sampai sini. Hah? Gawin. Allah alam ya. Tapi yang menjelaskan ada dalilnya itu iblis ya. Minal gawin. Oh Yahudi, Allah alam. Yang jelas dia maghdub ya. Walaunya dia murkai jelas. Allah ta'ala apakah masuk gawin? Wallahu ta'ala a'lam. Karena belum menemukan dalilnya dan belum juga mendapatkan kalam ulama ya. Jadi hendaklah bersandar kepada dalil ya. Kalau ada dalil baru bersandar pada kalam ulama. Gini yang disampaikan ya. Mungkin nanti anda tanyakan juga ke pengarangnya nih. Mungkin insyaallah kalau kita ada waktu kita tanyakan langsung ke pengarangnya. Pengarangi kitab ini adalah Syekh Abu Abdullah Nasir Ibni Ali ya, Az-Zaidi Al-Adani ya. Beliau termasuk salah satu ya masyaikh di Yaman atau di kota Aden, yang Allah subhanahu wa ta'ala juga selamatkan ya dari kesesatan ataupun dari penyimpangan. Dan mudah-mudahan ya kita juga termasuk orang yang Allah subhanahu wa ta'ala diistiqomahkan terus dalam menapaki jalan ini. Karena yang kita khawatirkan bukan orang lain ya. Yang kita khawatirkan masing-masing diri kita pribadi ya. Nggak tahu tahun depan, berapa tahun kemudian, apakah masih jadi teman ataukah sudah jadi lawan ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.